Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-16 dengan judul Pusaka Arca Emas. Naskah karya Isar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-22 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Eli Kuslia sebagai Nirambi, Neni Haryoko sebagai Yukendit, Sunaryo sebagai Jin Kuntayangan, Totot Prambanan sebagai Pengemis, Ana Sambayon sebagai Lantri, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Saka telah menemukan Anting Wulan yang disiksa di perguruan Jalak di kaki Gunung Semeru. Setelah bicara sebentar dengan Anting Wulan, lalu pergi lagi untuk mengambil sepasang permata biru anti racun. Sesaat kemudian datang Nirambi yang menyangka Raden Saka tersesat jalan. Lalu akan memulai aksinya terhadap Anting Wulan dengan memanggil sahabat gaibnya. Ini dupanya. Ya, letakkan saja di situ. Suamimu Kijero tidak kelihatan, Yukendit. Kemana dia? Sedang di kamar semedi, guru. Memulihkan kekuatannya. Tadi berlaga dengan cakar maut yang berkhianat kepada kita, guru. Hah? Cakar maut berkhianat kepada Segoro Irang? Betul, guru. Aku hampir saja dipengaruhi dengan ilmu pelumpu daya. Sedangkan Kakang Jero dapat dihajarnya, lalu lari dan bersembunyi di kamar semedi. Lalu apa saja yang dilakukan oleh cakar maut? Berusaha akan mengorek keterangan pada Anting Wulan, tapi tidak berhasil. Malah tubuhnya terlempar ketika cakar maut menyerang dengan ilmu gelombang hitam serta jurus-jurus andalannya. Setelah itu, pengaruh ilmu pelumpu daya lenyap dari tubuhku, Nirambi. Sekarang, cakar maut telah melarikan diri entah kemana. Mungkin akan mencari bantuan. Musuh-musuh kita bertambah banyak. Biarlah. Sekarang yang penting aku panggil dulu sahabatku untuk memindahkan tawanan ini ke puncak Gunung Semeru dengan bantuan sahabatku dari alam gaib. Nah, Yukendit, sudah siap semuanya sesajen-sesajen yang kuperlukan? Sudah, guru. Dupa telah saya bakar. Bagus. Ayo, kau duduk bersila di sini. Lihat, Anting Wulan tubuhnya semakin hitam. Racun-racun itu terus menggerogoti tubuhnya. Mengherankan. Kebal sekali tubuhnya. Ilmu apa sebenarnya yang telah dimiliki oleh Anting Wulan itu, guru? Benar-benar hebat dan sakti. Kincir metu dan banyu cakrabuana. Kedua ilmunya itu tiada tandingannya di tanah Jawa ini. Aku akan melumpuhkannya dengan cara lain. Bersiaplah, Kendit. Baik, guru. Nirambi rupanya akan memanggil sahabatnya. Sebaiknya aku sekarang memagat diriku dengan ilmu kincir metu dan banyu cakrabuana. Udara, air, dan panas. Kau berada di mana-mana. Aku akan memanggil sahabatku Gentayangan. Datanglah. Datanglah sahabatku dari puncak Tengger. Nirambi, Nirambi, aku datang. Apa kesulitanmu, Nirambi? Gontayangan, kau lihat bukan anting bulan di depanku ini? Aku ingin mengorek keterangan tentang arca emas itu. Tidak berhasil. Lalu bagaimanakah caranya supaya bisa berhasil, sahabatku? Anting bulan itu sudah tidak berdaya. Kenapa kau masih saja kalah olehnya, Nirambi? Lalu aku harus bagaimana terhadap si anting bulan itu, Nirambi? Sahabatku, korek tentang disembunyikannya arca emas itu. Aku yakin benda itu dipegang oleh anting bulan. Baik, baiklah. Terpaksa anting bulan harus dialihkan ke puncak Gunung Semeru. Apakah kau setuju, Nirambi? Oh? Tentu saja aku setuju. Cara apapun yang kau lakukan, aku setuju. Asalkan arca emas itu dapat aku kuasai, sahabatku. Iya. Kalau begitu, aku akan mencobanya membawa ke puncak Gunung Semeru ini. Di sana hawanya lebih dingin, lebih enak untuk membuatnya mengaku. Ya, lakukanlah, sahabatku. Lakukanlah, aku menunggunya di sini. Iya, aku akan memulai. Ya. Anting bulan. Hawa sihir itu begitu dingin. Aku harus bertahan dengan ilmu Panju Cakrabuana. Sungguh-sungguh hebat ilmu yang kau miliki, anting bulan. Panju Cakrabuana tingkat ketiga telah kau kuasai. Tapi aku sekarang tidak gentar. Ilmu-ilmu yang kau miliki tidak bisa ampuh selama kau terluka. Racun-racun itu semakin dalam melesak ke dalam tubuhmu. Nah, sekarang luluhlah pertahanan ilmu yang kau miliki. Gabung dengan kincir metu, melambari tenaga dalamku. Anting bulan mengerahkan tenaganya. Walaupun dalam keadaan terbelenggu, masih bisa menggunakan ilmu-ilmu andalannya, Banyu Cakrabuana dan kincir metu. Sementara jin Gontayangan dengan sihirnya akan menguasai anting bulan. Lalu terdengarlah ledakan keras, dua kekuatan berbenturan. Sungguh hebat, benar-benar sungguh hebat ilmu-ilmu andalanmu itu. Tapi sekarang kau lemas, anting bulan, kau lemas. Benar, makhluk itu, aku tidak bisa melawannya. Kalau aku pergunakan gabungan ilmuku dengan tenaga sepenuhnya, akan membahayakan jiwaku sendiri. Sebaiknya bertahan saja sambil aku melambari dengan pemagar diri. Ya, Anting Wulan. Sekarang akan kulepaskan ikatan di kedua tangan dan kakimu itu. Guru, rantai-rantai besi itu putus. Tapi Anting Wulan tetap seperti orang terikat. Bahkan tubuhnya kini mengapung. Oh, ilmu apa ini namanya, Guru? Aku sendiri tidak tahu. Tapi yang jelas, ilmu itu hanya dimiliki oleh sebangsa makhluk halus. Benar-benar di luar akal manusia, Guru. Nah, terapunglah kau. Sekarang kau dalam pengaruhku. Ayo, ayo Nirambi, kau jalan duluan ke puncak Semeru, ke tempat pemujaanmu. Aku akan membawa Anting Wulan dengan kekuatanku. Oh, benar-benar aku tidak bisa melawannya. Biar saja aku ikuti kemauan orang-orang durjana ini. Nah, Anting Wulan, ikutlah aku ke tempat pemujaan di puncak Gunung Semeru. Oh, tubuhku seperti kapas melayang-layang. Tubuh Anting Wulan terangkat ke atas pelan-pelan, lalu seperti didorong oleh kekuatan yang tidak kelihatan, mengapung mengikuti gerakan guntayangan ke puncak Gunung Semeru. Nirambi dan Yukendit berjalan di bawahnya. Begitu Yukendit dan Nirambi sampai di tempat pemujaan, Anting Wulan telah terikat kedua tangan dan kakinya dengan rantai besi di antara dua arca raksasa. Hawa di sini begitu dinginnya. Untunglah, tadi aku telah melambari diriku dengan tenaga dalam. Kalau tidak, mungkin tubuhku akan menjadi kaku. Dingin sekali. Nirambi, tugasku telah selesai. Aku akan kembali lagi ke alamku. Panggillah jika kau ada kesulitan lagi. Iya, sahabatku. Tapi sebelum kau pergi, minumlah secanting kesukaanmu itu, sahabatku. Iya, iya. Terima kasih. Aku akan minum dulu, Nirambi. Aku pergi, Nirambi. Sekarang kita akan mengorek lagi keterangan dari mulut Anting Wulan. Baik, Guru. Mereka belum puas rupanya. Biarlah, aku berpura-pura saja terpengaruh. Aku kini telah mengetahui rahasia Nirambi. Kekuatan memanggil sahabatnya itu terletak di sebuah kipas kulit yang dipegangnya. Yukendit, dekati Anting Wulan itu. Tapi Guru, bukankah Anting Wulan sangat berbahaya? Dekati, jangan takut. Dia sekarang tidak berdaya apa-apa. Hawa dingin di sini akan menyerap ilmu-ilmunya sendiri. Percayalah kepada aku, Yukendit. Iya, Guru. Anting Wulan, kau dengar suaraku? Iya, aku mendengarnya, Kendit. Apakah kau masih berkeras tidak mau mengatakan tentang arca emas itu? Atau memang kau akan mengakhiri hidupmu di sini? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Rupanya ingatanmu mulai tidak waras, Anting Wulan. Aku hanya ingin tahu di mana arca emas itu berada. Yuk, Kendit. Mungkin di dalam perut arca raksasa ini benda itu tersimpan. Kau membuatku marah, Anting Wulan. Aku belum puas kalau belum menghajarmu lagi. Terserah kepadamu, percaya atau tidak. Baiklah, kalau kau ingin menempuh cara kasar. Nah, di sini kau tidak akan mempunyai kekuatan apa-apa, Anting Wulan. Kutahan serangannya. Dadaku. Benar kata-katanya. Kekuatanku terserap oleh hawa dingin di puncak Semeru ini. Tidak, aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku akan mencoba membalik tenagaku ini. Kau tidak akan mampu melawanku, Anting Wulan. Nah, sekarang kau sebutkan atau akan kupatahkan seluruh tulang-tulang kaki dan tanganmu itu. Ayo jawab, Anting Wulan. Tenaga telah terhimpun di dalam tubuhku. Kuampu saja tenaga ini jika Kendit menyerangku lagi. Baiklah, rupanya kau berkeras tidak mau memberikan jawaban. Nah, jangan salahkan aku jika kakimu akan kupatahkan. Pukulanmu akan melenceng. Pukulanku meleset. Tidak mungkin. Kau terlalu terbawa oleh nafsumu sendiri, Yukendit. Anting Wulan itu memang bukan lawanmu. Maafkan aku, Guru. Aku tidak bisa merobohkannya. Walaupun tubuhnya lemah, masih bisa bertahan, Guru. Ini harus kau akui. Karena gurunya saja manusia setengah dewa. Jadi jangan heran, Yukendit. Lawan Anting Wulan hanya dengan ilmu halus. Iya, Guru. Biarlah, nanti aku saja yang mengorek keterangannya. Iya, Guru. Yukendit tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Anting Wulan sedikitpun tidak terluka oleh pukulan-pukulannya. Padahal sebenarnya, Anting Wulan sendiri merasa kewalahan menghadapi serangan Yukendit. Hanya saja, rasa sakitnya itu disembunyikan sambil mengerahkan tenaga dalamnya. Kita tinggalkan puncak Semeru, dan kini kita menemui Raden Sakapalwaguna. Lantri, pertolongan itu hanya dari kau. Aku inginkan benda milik Anting Wulan kau serahkan kepadaku. Tapi Raden, aku telah berjanji pada diriku sendiri. Aku akan menyerahkannya langsung kepada pemiliknya sendiri. Menyerahkan kepada Anting Wulan dan aku sama saja, Lantri. Anting Wulan dalam bahaya. Hanya benda itulah yang bisa menolongnya. Oh, lalu apakah aku tidak bisa untuk menolongnya? Apakah pendekar-pendekar yang sakti saja yang bisa melakukannya, Raden? Iya, siapapun bisa untuk menolong Anting Wulan. Tapi keadaan ini sangat berbahaya. Harus segera ditolongnya, Lantri. Ayo, Lantri. Di mana benda itu kau simpan? Tidak bolehkah aku menolong Nona Anting Wulan yang telah menyelamatkan jiwaku ini? Dewata Agung, apakah ini adil? Aku yang tidak punya ilmu apa-apa, tidak bisa melakukan perbuatan yang besar. Bisa saja. Tapi ingat, Lantri, kau masih menyusui anakmu yang masih kecil. Lagi pula perjalanan ke kaki Gunung Semeru penuh berbahaya. Apakah kau akan membunuh jiwamu dan anakmu karena perbuatan yang sia-sia? Jadi, Raden menganggap perbuatanku ini sia-sia jika aku bersama anakku berangkat menemui Anting Wulan di kaki Gunung Semeru itu? Oh, aku dianggapnya pengecut. Tidak, Raden. Tidak sama sekali. Aku telah berhutang nyawa. Lantri, untuk menjadi seorang pahlawan, tidak selalu berhadapan dengan musuh. Di garis belakang pun, kau bisa menjadi pahlawan penyelamat. Nah, aku yang menjamin semuanya, Lantri. Serahkan sepasang permata biru itu kepada Raden Saka. Ki Ageng Lindu, aku tidak bermaksud menjadi pahlawan besar. Tapi apakah sebuah janji pada diri sendiri akan pupus begitu saja karena akan menghadapi tantangan yang mengerikan? Keberanianmu kuhargai. Tapi jangan kau salah gunakan keberanianmu itu untuk menggagalkan yang lain, Lantri. Maksud Ki Ageng Lindu? Kalau terjadi sesuatu di tengah jalan, tiba-tiba benda itu dirampas oleh musuh-musuhnya Anting Wulan, bukankah ini namanya kegagalan? Maaf, Ki Ageng Lindu. Selama aku di sini telah diajarkan olehmu untuk percaya kepada diri sendiri. Tidak boleh menduga jelek kepada hal-hal yang belum terjadi. Ya, memang betul demikian. Tapi kekhawatiran terjadi malapetaka atas dirimu di tengah perjalanan, Lantri. Ki Ageng, aku akan menjadikan anakku ini seorang pendekar sejati. Dan akan kumulai dengan langkah-langkahku ini. Ya, akan kutempa mencari keberanian. Maafkan kalau aku bersikap keras kepadamu, Ki Ageng. Entahlah, kenapa aku ingin sekali menemui sendiri dengan Nona Anting Wulan. Ki Ageng Lindu, kita keluar sebentar dulu. Lantri masih juga mempertahankan benda itu. Kita tidak bisa memaksanya. Baiklah. Kita ke pesanggrahan saja. Di sana lebih enak kita bicara. Lantri, pikir-pikir dulu rencanamu. Aku dan Ki Ageng akan bermusyawarah dulu mengenai rencanamu menemui Anting Bulan. Pikirlah dengan tenang. Aku setuju saja dengan niatmu itu. Nah, tunggulah di sini. Aku mau ke pesanggrahan sebentar. Baik, Ki Ageng. Ki Ageng Lindo, bagaimana menurutmu dengan keadaan yang di luar dugaan kita? Atas nama Lantri, aku mohon dimaafkan. Ini mungkin kehendak Dewata. Jadi kita harus mengambil manfaat dan keterbukaan Lantri. Lantri tidak bisa dipaksa. Niatnya begitu besar. Rasa hutang nyawa itulah yang memberatkan dirinya. Di samping itu, keberaniannya kini bertambah setelah menghadapi tantangan harimau yang akan menerkamnya itu. Kalau begitu perjalanan hari ini tertunda, Ki Ageng. Tidak, Raden. Aku akan berusaha membujuk terus sampai Lantri sadar akan kepentingan kita ini. Iya, Ki Ageng. Raden Sakapalwaguna menyerah dengan keadaan yang dihadapinya. Satu-satunya harapan hanya kepada pengemis budiman itu, Ki Ageng Lindu. Lantri tidak bisa dipaksa untuk menyerahkan sepasang permata yang disimpannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Anting Wulan yang sekarang berada di puncak Gunung Semeru? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16, Pusaka Arca Emas, yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.